Terbanglah bunglo di tepi laut, bunga rantiku di tangan laman. Menjahat lalo, badan sangat tajam, janji di bunga dalam rahasia. Denai nan datang dari jauh, mama tiak bungo yo nan sabatang. Di tahun nan mimpi sabahan nan tunggu, udah saurah pantang iring nan si badan dengar. Ayo kajari si anak daro, pakai suntiang yo tigo lengge, udah baroki dia kari di pinggang.